السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، yang sama-sama kita muliakan, kita doakan, kita cintai, kita taati Murabbiyah Arwahana Al-Ustazah Khadijah Bintil Habib Muhammad Al-Hidwan Hafidhullah Wara'aha Wa naf'ana bi'ulumiha Wa bihayati hafidharaini. Amin. Wa kadalika jamil ustazat Wa talibat An-Nujaba. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa menghirup nafas, masih diberikan nikmat sehingga kita bisa bersama-sama bertakarrub kepada Allah SWT dan mengambil banyak hikmah serta pelajaran daripada apa yang bisa kita petik pada hari ini. Semoga hari kebahagiaan ini, hari kemenangan ini menular kepada kita semuanya, kebahagiaannya yang telah diberikan oleh Allah, kemenangannya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita tadi sudah melaksanakan sunnah demi sunnah yang disunnahkan pada hari ini, dari mulai mandi, bercelak, bersedekah, berziarah kepada orang alim, menyambangi orang sakit, menyantuni para yatim, meluaskan rizki terhadap keluarga. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Semoga Allah terima itu semuanya dan menjadi sebab kita lebih dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi sebab kita lebih kuat dan dimenangkan oleh Allah Ta'ala, dan itulah yang kita harapkan, kemenangan dari Allah Ta'ala terhadap hawa nafsu kita, terhadap setan-setan kita yang selalu membelenggu kita, yang selalu melawan kita, sehingga kita tidak selalu terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan kita itu benar-benar dinyatakan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masyiral ustazat wa talibat rahimakunallah. Hari ini bukan hari susah. Hari ini bukan hari sedih. Tapi hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan. Tidak benar bagi mereka yang mengatakan bahwasanya hari Asyura itu adalah hari sedih, hari tangis, hari susah. Tidak. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan sesungguhnya, jika berkenaan, berkaitan dengan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang berkaitan dengan ilahi, yaitu berkaitan dengan janji Allah, surganya, ridhonya, maunahnya, dan sebagainya. Sehingga mungkin pada hari ini, selain ada suka, juga ada duka yang terjadi. Akan tapi walaupun duka yang terjadi, ternyata di balik itu semuanya adalah kebahagiaan. Dan begitulah Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan. Kebanyakan para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang nikmat hidupnya? Tidak. Kebanyakan para nabi dan rasul, mereka itu menghadapi gangguan atau justru mendapatkan selalu penghormatan, pelayanan daripada umatnya? Justru gangguan. Padahal mereka itu adalah kekasih Allah. Padahal mereka itu adalah pesuruh Allah. Padahal mereka itu adalah yang mewakili atau simbol daripada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagai khalifah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kehidupannya semacam itu. Kenapa? Karena untuk kita mengetahui cinta seseorang, untuk kita mengetahui kesungguhan seseorang, maka tidak ada lain kecuali dengan kita mengujinya dahulu. Kita mengetesnya dahulu. Kalau Kalau dia sudah lulus ujian, berarti dia benar-benar dalam cintanya, dalam pengakuannya, dalam kesungguhannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita lihat semua kemenangan yang Allah berikan pada hari ini, semuanya melewati sebuah ujian dahulu, baru dapat kemenangan. Nah, inilah yang harusnya kita ambil pelajaran. Kita mau menang, kita mau dapat ridha Allah, kita mau dapat inayah dari Allah, kita mau dapat hadiah dari Allah Ta'ala, kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala, maka lewatilah dulu ujiannya ini. Kalau kamu sukses, maka kamu akan mendapatkan kemenangan itu. Coba lihat bagaimana. Kita lihat, kita ambil pelajarannya, satu kejadian demi satu kejadian. Di antara kejadian yang besar pada hari ini adalah, hari ini Allah ciptakan Adam, hari ini Allah masukkan Sayyidina Adam ke dalam surga, hari ini pula Allah keluarkan Sayyidina Adam dari surga, dan hari ini pula Allah menerima taubat Sayyidina Adam. Yang paling membahagiakan itu bagi Nabi Adam itu adalah bukan ketika beliau itu dicipta, bukan ketika beliau itu masuk surga pertama kali, apalagi ketika dia itu dikeluarkan dari surga. Tapi yang paling membahagiakan bagi si Adam adalah ketika beliau dinyatakan benar-benar dan dipastikan bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah SWT. Itulah kebahagiaan yang paling hakiki bagi dia. Kenapa? Karena jauh daripada Allah itu sebuah, bukan sebuah nikmat. Sehingga Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam ketika sudah melanggar perintahnya. Surga itu adalah tempat tetanggaku. Maka tidak berhak untuk menjadi tetanggaku bagi mereka-mereka yang membuat sesuatu yang memurkakan aku. Oleh karenanya Nabi Adam itu kemudian diusir dari surga. Sehingga kata-kata Allah SWT itu menjadikan Sayyidina Adam itu dalam keadaan yang sangat-sangat susah, sangat sedih. Sehingga pada saat itu dia selalu mencari-cari bagaimana caranya kembali supaya Allah itu ridho kepadanya. Padahal hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin, apa yang beliau lakukan itu adalah suatu keharusan, suatu kelaziman, dan suatu kebaikan, bukan dosa. Terhitung suatu kewajiban dan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu sebetulnya bagi kita baik, tapi bagi Nabi Adam, seorang seperti Nabi Adam itu tidak baik, dianggap dosa. Kenapa? Nabi Adam harus turun. Kenapa? Allah mempunyai misi dalam turunnya Nabi Adam. Apa itu? Kekasihnya akan keluar dari surbi Adam. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih tetap di surga, bagaimana Rasulullah akan keluar? Orang ada di surbi Adam, kemudian berpindah kepada Syis, berpindah kepada Nabi Nuh, berpindah kepada Nabi Ibrahim, dan selanjutnya sampai kepada ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus turun. Ya, mimbab hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Sehingga pada saat itu Sayyidina Adam dipisah dengan Sayyidatuna Hawa. Ada riwayat 40 tahun lamanya. Merana hidupnya Sayyidina Adam. Kenapa? Kemaksiatan. Begitulah. Ingin merana, ingin sengsara, ingin susah hidupnya, banyak maksiat. Tokcer, mujarrab, insya Allah susah. Ingin senang, ingin bahagia, ingin merasakan kelezatan iman, ingin lapang dadanya, ingin kita mendapatkan kenikmatan berupa mimpi yang baik dan sebagainya, berbuat kebaikan. Tokcer juga, mujarab. Insya Allah kita akan dapatkan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kulumri'in bima kasabah. Nah, camkan baik-baik itu, jangan mau kalah sama setan. Sampai kapan kita itu mau terbelunggu dari sama setan? Camkan baik-baik itu. Aku gak mau dengar kata-katamu, wahai setan. Nyahlah engkau setan. Karena engkau selalu mengatakan kepada aku, menyajikan kepada aku begini, begitu. Tapi hasilnya apa? Itu sudah pasti. Kalau kita berbuat jelek, kita hasut sama orang, kita benci sama orang, kita sombong kepada orang, kita menzalimi orang lain, maka lihat aja. Lihat sebentar lagi. Kita akan terkena bencana. Justru bencana itu adalah merupakan sebuah rahmat Allah supaya dia ingat bahwasanya dia salah. Supaya dia mengangkat tangannya, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Masih, alhamdulillah masih diingatkan. Tapi yang pasti itu yang akan didapatkan. Kalau enggak diingat, itu berarti sangat-sangat murka Allah kepada orang yang semacam itu. Waliyazubillah. Sampai kemudian pas tanggal 10 Muharram, Nabi Adam akhirnya dapat ampunan. Di mana dia itu mendapatkan selah. Mendapatkan rahasia. Dengan rahasia itulah maka dia itu mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan ternyata selah itu, rahasia itu adalah berkaitan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun dia itu berjalan kemana-mana mencari-cari tahu bagaimana caranya supaya memantik lagi ridhonya Allah, supaya mengambil lagi perhatian Allah kepadanya, supaya kembali lagi Allah yang tadinya murka kepadanya menjadi ridho kepadanya. Cari-cari dari perbuatan, dari tindakan, dari perkataan, sampai suatu waktu setelah berlalu 40 tahun dia ingat ketika pertama kali dicipta, diberikan ruh oleh Allah Ta'ala, begitu dibuka matanya, ternyata beliau lihat di atas arsy sana ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sehingga dia mengangkat tangannya, ya Allah, berkat Muhammad Rasulullah, ampunkan dosa-dosaku. Langsung diterima tobatnya. Dikatakan Allah Ta'ala, dari mana kau tahu? Kalau orang berminta dengan kekasihku, maka pasti aku akan berikan. Dia adalah kekasihku, karenanya engkau aku cipta. Karenanya semua alam semesta ini aku cipta. Dari mana kau tahu? Maka kemudian Nabi Adam mengatakan, gali Arab, ketika engkau ciptakan aku pertama kali, begitu mataku terbuka, aku melihat di atas arsana, ada sebuah nama yang bersanding dengan namamu. Sehingga tidak mungkin nama itu bersanding dengan namamu, kecuali orang itu adalah seorang yang sangat besar nilainya di sisimu. Oleh karena aku meminta padamu supaya diampunkan dosaku berkatnya. Jadi alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad SAW, akhirnya Nabi Adam diampuni. Kapan itu hari kebahagiaan itu? Tanggal 10 Muharram. Dan itu setelah berusaha dengan usaha yang semaksimal mungkin. Jadi mau dapat meraih kebaikan, mau mendapatkan maqam yang tinggi, bukan dengan berleha-leha, bersenang-senang, bermalas-malasan, tidak, tapi harus berusaha. Kamu lihat bagaimana Habib Abdurrahman Segaf, datuknya para habaib dari bangsa Segaf itu, ketika di dalam bidaya mujahadahnya, beliau itu menghatamkan Quran siang hari 8 kali hataman, malam 8 kali hataman. Bukan dengan karomah, enggak, baca beneran. Beliau sudah hafal Quran dari umur 6 tahun. Sehingga beliau itu untuk menghafalkan Quran dalam waktu yang sebentar, karena dia sudah hafal cepat. Tapi 8 kali khataman itu bisa menghabiskan waktunya semuanya. Siang hari semuanya, enggak ada waktu untuk main, enggak ada waktu untuk berleha, enggak ada waktu untuk bersenang-senang, semuanya dihabiskan waktunya untuk menghatamkan Quran. Sampai kemudian setelah dia itu melewati masa-masa mujahadahnya, barulah beliau membaca setiap hari sampai beliau meninggal dunia. Setiap hari, siang hari baca 4 kali hataman, malam hari baca 4 kali hataman Quran. Kamu berapa kali hatam? 1 tahun sekali, Ramadan itu pun. Coba lihat. Mau dapat maqam tinggi, mau jadi seperti Ustaz Harijai, gak gampang. Berapa hataman dia? Dari semenjak kecil, berapa hatamannya? Tiru. Fatabiru ya ulil albab. Fatabiru ya ulil absar. Kecuali kalau ulil juhal baru enggak ambil pelajaran. Kalian kan ulil nuha kan? Kalian ulil absor kan? Kalian ulil albab kan? Manusia-manusia yang cerdas. Hendaknya ambil sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran daripada apa yang terjadi. Enggak mungkinlah, mimpi itu namanya. Mau dapat maqam yang tinggi dengan berleha-leha? Iya, kalau orang tuanya orang baik. Seperti Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, datuknya para syaraif bangsa Al-Idrus itu. Itu Abdullah Al-Idrus itu, mujahadahnya itu besar sekali. Dan berat sekali. Bahkan beliau ini ketika bermujahadah, beliau baca di kitab manakib datuk-datuknya. Setiap melihat manakib yang sulit untuk dilaksanakan, dia datang kepada ibunya. Bu, doakannya supaya aku bisa bermujahadah seperti Habib ini. Akhirnya dia berusaha, bisa, dan bahkan lebih. Buka lagi manakib yang satunya. Kemudian dibawa lagi pada ibunya. Bu, doakan aku bisa mujahadah seperti Habib ini. Didoakan sama ibunya. Dia berusaha, sampai bisa, bahkan lebih. Nah itu. Di antara mujahadahnya, untuk menghilangkan rasa sombongnya, sehingga dia itu tidak merasa bahwasanya dirinya itu lebih afdal daripada satu orang pun di muka bumi ini. Ya bukan seperti yang dikatakan, oleh itu situ sombong. Enggak. Habib Abdullah Idrus itu menghilangkan sombongnya itu sampai dia itu merendah, sampai dia itu diperintahkan oleh gurunya untuk menghilangkan sifat yang semacam itu, tidur di tempatnya sampai itu sampai 3 tahun namanya. Dan setiap hari yang dia lakukan, dia minta-minta di tengah jalan. Pertama kali, hari pertama diperintahkan oleh gurunya, diserahkan, ini hasil dari aku minta-minta. Kata gurunya, engkau pakai pakaian begitu? Gali ya, pakai pakaian compang-camping seperti layaknya orang yang gak punya. Dia pakai pakaian compang-camping 3 tahun lamanya. Untuk apa? Untuk merendahkan dirinya. Mujahadah. Nah, ini Abi Abdullah Idrus itu besar. Kutub dia, istrinya, siapa namanya? Habibah Aisyah binti Umar Al-Muhdhar. Dialah mungkin perempuan satu-satunya yang mengatakan, tidak ada seorang perempuan yang mempunyai keistimewaan seperti aku. Ayahku Kutub, suamiku Kutub, putraku juga Kutub. Ayahnya Raja Wali, suaminya juga Raja Wali, anaknya juga Raja Wali. Bukan Raja Wali, jalan Raja Wali. Nah, rajanya Aulia, Kutub, bayangkan. Ayahnya siapa? Habib Umar Muhdhar, gantinya Habib Abdurrahman Segaf. Putranya Habib Abdurrahman Segaf. Suaminya siapa? Habib Abdullah Idrus Al-Akbar. Putranya siapa? Habib Bakar Adani. Yang ketika masuk ke kota Aden, mereka tertawa melihat Habib Bakar Adani mau masuk, mau tinggal di kota Aden. Siapa engkau? Engkau putranya Habib Abdullah Idrus Al-Akbar. Kami tidak akan menerima kamu kecuali kalau kamu bisa mengeluarkan karamah seperti yang dikeluarkan oleh ayahmu. Oh begitu, katanya Habib Bakar Adani. Galia. Kalau begitu, Galia Arab, ya sama amturil laban. Galia Allah, wahai langit, turunlah air hujan susu. Maka seantero kota, sepenjuru kota Aden semuanya turun air susu. Hujan susu semuanya. Hujannya itu warnanya susu. Dan kalau diminum susu. Nah itu. Karomanya siapa? Habib Bakar Adani. Aneh Habib Bakar Adani ini karena punya orang tua yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, dua-duanya punya magom yang tinggi sisi Allah Ta'ala, anaknya enggak repot-repot. Sehingga apa katanya Habib Bakar Adani? Aku pernah disuruh khulwa sama ayahku, suruh mujahadah. Masuk ke dalam kamar. Aku membaca zikir seperti yang diperintahkan oleh ayahku. Keluar, aku diperasnya. Pertama kali, hari pertama keluar hitam, cairan hitam. Suruh masuk lagi oleh ayahku. Hari kedua, aku baca zikir, aku menyendiri, aku bermujahadah. Kemudian keluar, aku diperasnya. Keluar, warnanya agak kekuning-kuning, agak apa kebiru-biruan. Kemudian diperintahkan aku masuk lagi ke dalam kamar. Hari ketiga, setelah selesai hari ketiga, keluar, aku diperasnya. Keluar cairan putih bersih. Di saat itulah ayahku mengatakan, sudah, engkau tidak perlu keluar lagi, tidak perlu mujahadah lagi, keluarlah kau. Nah, iya, kita punya, kalau punya ayah seperti beliau, ya bisa. Nah, jadi cuma 3 hari, cukup. Begitu ayahnya selesai meninggal dunia, maka yang menggantikan langsung anaknya. Nah, ini namanya al-wilaya nurun, gitu. Al-kutbu nurun, dari ayah ke anak. Tapi kalau kamu, nurun apanya? Nah, jadi harus mujahadah. Lawan hawa nafsu kamu, jangan terbelenggu itu. Allah Ta'ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi rugi yang masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Lepaskan hawa nafsunya, semua akan tampak. Akan tampak nyata kepada kalian semuanya. Nabi Muhammad dekat, lihat bagaimana Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan, kalau seumpama Nabi SAW berpisah dari pandangan mataku, sekejap saja, wallahi, demi Allah, aku tidak anggap diriku ini sebagai kaum muslimin. Artinya apa? Satu kejap pun tidak pernah lepas Nabi Muhammad SAW dari pandangan beliau. Karena apa? Soral ghaibu iyanan. Jadilah hal-hal yang gaib itu menjadi nyata. Kenapa? Mujahadah. Nah, itulah yang bisa kita ambil. Jadi enggak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan maqam yang tinggi dengan berleha-leha. Lihat Ustazah Rugaya itu. Sering mimpi Rasulullah, kenapa? Baca salawat 10.000 kali satu hari. Tidak ada hari kecuali dengan tasbih. Setiap saat, setiap waktu dengan tasbih. Kalau mau meniru, lihat. Emang enak. Emang dakwah enak gitu. Pergi-pergi ke sana enak gitu. Makan enak. Kita makannya sedikit. Ya kalau kalian. Kalau kalian ikut Ustaz, ya untung. Makannya enak-enak. Karena yang depannya orang alim itu kan enak-enak terus. Tapi Ustaznya makan sedikit gitu. Yang untung siapa? Yang ikut Ustaz. Mau ikut Ustaz? Jadi jangan mau ikut Ustaz, enggak, Anda mau jadi seperti antum Ustaz, bahkan lebih. Nah gitu. Karena apa? Kita membutuhkan kepada ustazah yang banyak, kepada figur dari perempuan yang luar biasa. Jangan kamu katakan, oh enggak mungkin, siapa bilang enggak mungkin, itu setan yang bilang enggak mungkin tuh. Bersihkan hati, tawadu, taati semua perintah Allah dan Rasulnya, maka semuanya itu akan terbuka. Bahkan apalagi kalian sudah menikah nanti, lebih gampang mau dapat magomnya. Tapi sebaliknya, kalau salah-salah lebih gampang dapat nerakanya. Makanya hati-hati. Kalau enggak siap jangan kawin dulu. Kalau kira-kira Ustaz belum siap sampai 10 tahun lagi, ya udah 10 tahun lagi tunggu. Daripada mengumpulkan dosa, mau. Nah, jadi daripada mengumpulkan dosa enggak mau, ya udah tunggu 10 tahun lagi gitu. Nah, tapi semoga kalian dalam waktu yang sekejap sudah siap. Amin. Seperti hal bakal ajarin tadi. Kemudian kita belajar lagi. Pada hari ini Nabi Dawud alaihissalam juga diterima taubatnya mirip seperti Nabi Adam alaihissalam. Sayyidina Dawud bersalah. Para nabi-nabi bersalah. Nabi Muhammad tidak pernah bersalah. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu direstui oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tapi nabi-nabi yang lainnya pernah bersalah. Tapi Nabi kita Muhammad tidak pernah bersalah. Karena selalu di dalam inayah, selalu di dalam naungan rahmat, selalu di dalam nadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya Nabi Muhammad adalah sumber dari segala macam penglihatan Allah. Dari penglihatan hati Nabi Muhammad ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Isa, ke Nabi Ibrahim, ke seluruh umat-umat yang dahulu. Tapi pertama kali nadarnya itu pada Allah lalu berpencar ke mana-mana. Jadi beruntung kita alhamdulillah lahir tanpa dinyana, tanpa diharapkan, tanpa didoakan, sudah langsung menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita meninggal nanti dikuburkan di antara pekuburan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad. Nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur kita bersama golongan umat Nabi Muhammad. Nanti ketika kita masuk dalam surga, seluruh surga itu diharamkan kecuali umat Nabi Muhammad yang masuk dahulu. Kita termasuk yang masuk dahulu. Gitu. Dengan apa kita dapatkan itu semua? Karena siapa kita dapatkan itu semuanya? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya jangan disia-siakan. Cintanya Nabi Muhammad itu jangan disia-siakan. Nabi Muhammad demi Allah, cintanya kepada kalian itu melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian. Bahkan melebihi daripada kalian sendiri kepada diri kalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga lihat, Imam Ghazali itu mengatakan, pantaskah kita untuk kita melupakan jasa Nabi? Untuk melupakan kita itu cintanya Nabi? Padahal Nabi SAW, manusia yang agung itu, ternyata yang diingat Nabi Muhammad, umatnya. Selalu diingat umatnya. Beliau tidak pernah menangis kecuali untuk umatnya. Beliau tidak pernah tertawa kecuali untuk umatnya. Beliau tidak pernah, dia itu memohon, berdoa, memaksa kepada Allah Ta'ala kecuali untuk umatnya. Beliau tidak pernah bergembira kecuali karena umatnya. Tidak pernah bersedih juga kecuali karena umatnya. Bahkan kata ulama yang luar biasa itu, kenapa Nabi Muhammad SAW itu sampai merasakan kemiskinan? Padahal Sayyidina Sulaiman alaihissalam dia itu mendapatkan kerajaan. Tidak pernah susah mendapatkan kerajaannya. Bahkan yang namanya setan pun itu di bawah kerajaannya dia. Tentunya kalau Nabi minta pasti bisa. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tidak mau itu semuanya. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi orang gak punya. Padahal ditawarkan kepada beliau apa? Pintu kekayaan dunia semuanya ditawarkan. Tapi itu semuanya tidak dianggapnya. Tidak diambilnya, tidak diterimanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad menjadi orang miskin? Kenapa Nabi Muhammad menjadi orang miskin, kata ulama? Karena supaya umatnya yang merasa miskin itu, dia tidak merasa tersisihkan. Dia tidak merasa terbedakan. Kenapa? Jangan khawatir, wahai umatku yang miskin. Aku pun juga seperti kalian. Kalau kalian merasakan miskin, aku juga merasakan seperti yang kalian rasakan. Itu maksudnya Nabi Muhammad, kenapa beliau itu menjadi miskin. Bahkan di antara doanya beliau, Allahumma amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama golongan orang. Kenapa demikian? Karena umatnya Nabi Muhammad. Coba lihat. Sampai lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan surat yang begitu menggembirakan. Apa itu? Surat Ad-Duha. Ketika sampai kepada ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, beliau itu langsung mencari sahabatnya. Kumpulkan sahabat-sahabatku. Masuk dalam masjid dalam keadaan bergembira wajah beliau. Nah, itulah Nabi SAW bergembira untuk umatnya. Bersedih juga untuk umatnya. Ketika melihat Nabi SAW dilempari oleh mereka, datang Jibril dengan bawa dua orang yang menjaga gunung-gunung Taif itu. Kemudian memberikan sodoran kepada Nabi. Mereka menunggu perintah Nabi untuk mengazab mereka. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedih. Sedih. Kenapa? Takut sampai bencana itu akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu beliau itu tersenyum, gembira. Memancar wajah yang mulia itu kesenangan, kebahagiaan. Ditanya oleh sahabat Nabi Ghaliyah Rasulullah, apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami sehingga kau tampak bersinar-sinar wajahmu? Ghaliyah, aku bahagia sekarang. Karena aku telah mendapatkan satu ayat yang itu merupakan sebuah bonus untuk umatku. Hadiah untuk umatku. Apa itu? Dibaca oleh Nabi Wadduha sampai wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tertawa Nabi Muhammad. Tersenyum Nabi Muhammad sambil berkata, wallahi, wallahi, wallahi, innila arda wahida min ummati finnar. Jadi demi Allah, aku tidak rela satu daripada umatku berada dalam neraka. Nah, jadi keinginan Nabi yang luar biasa itu sampai sumpah itu adalah sebuah ikatan dengan kita. Kalau kita boleh tahu rahasianya itu sebuah ikatan kepada kita. Artinya apa? Lepaskan belenggu ini. Setan ini, hawa nafsu ini, lepaskan, kamu akan berada dalam dekapan Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau merasakan kenikmatan dunia itu sebuah nikmat, kalau kita sudah berada dalam dekapan Sayyidina Muhammad SAW, semua enggak ada yang nikmat. Yang nikmat adalah dekapan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Sayyidina Ahmad bin Muhammad, baju hudub, dari umur 9 tahun itu dia sudah kumpul bersama Nabi Muhammad. Bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan terjaga. Beliau yang ngatur kamu makan ini, nanti kamu tidur sini, nanti kamu pergi ke sini. Semua Nabi Muhammad yang mengaturnya setiap hari. Dari umur 9 tahun. Sampai meninggal 84 tahun beliau meninggal. Gak pernah mandi besar itu gak pernah. Artinya apa? Dia gak pernah kawin. Gak pernah merasakan yang namanya keluarnya air sperma, nikmatnya keluar air sperma. Gak pernah dia merasakan. Ketika ditanya itu, apa jawaban beliau? Bagaimana akan terasa nikmat dunia ini? Kalau aku sudah merasakan sebuah kenikmatan yang hakiki. Kalau aku sudah merasakan sebuah kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Adakah kenikmatan yang lebih daripada berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Wajah mulia. Yang dikatakan Nabi oleh para sahabat Nabi. Kalau setiap orang melihat wajah Nabi Muhammad, tentram, senang hatinya. Melihat wajah Nabi Muhammad langsung jatuh cinta. Wajahnya itu penuh dengan rahmat. Dengan kasih sayang. Melihat orang itu yang tidak punya, melihat orang yang membutuhkan, beliau tidak bisa. Harus diantarkan. Lihat bagaimana cerita Nabi Muhammad rahmatnya. Pernah suatu waktu beliau itu dipanggil oleh seorang budak perempuan. Di mana budak perempuan itu masih kecil. Hitam warnanya, kulitnya itu. Menangis. Tanya, kenapa engkau menangis? Ghaliyah, aku disuruh oleh majikanku untuk beli sesuatu, tapi ternyata uangnya hilang, sambil menangis dia. Berapa uang yang hilang itu? Sekian. Jangan menangis, ini uangnya. Dia gembira, dia gembira. Terima kasih, masih dipeluk oleh Nabi SAW, dipeluk. Oleh Nabi Muhammad SAW, dipeluk. Budak perempuan itu. Kemudian, tapi dia nangis lagi. Loh, kenapa nangis lagi? Kata Nabi Muhammad. Ghaliyah, aku takut pulang, takut dimarahi sama Tuanku, karena aku sudah terlambat datang. Kalau begitu aku akan antarkan kamu ke Tuanmu. Diantarkan Nabi Muhammad. Diajak digandeng oleh Nabi Muhammad. Sampai begitu sampai kepada Tuannya, maka Tuannya terperanjat. Budak perempuannya yang disuruh-suruh tadi ternyata yang dia sudah mau dimarahi, ternyata datangnya bersama Nabi Muhammad SAW. Hilang rasa marahnya. Yang ada adalah cinta menghormatinya dan bahkan budak perempuan itu langsung dimerdekakan untuk Allah SWT. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berjalan. Kemudian beliau itu melihat budak-budak yang sedang makan di pinggir jalan. Budak-budak hitam, jarang mandi, kotor itu. Makan di tanah di bawah. Akhirnya melihat Nabi SAW, maka coba-coba. Mereka itu enggak sungguhan sebetulnya, enggak serius gitu loh. Masa iya sih mau Nabi SAW hadir dengan undangan mereka? Maka mereka coba-coba. Ghaliyah, Rasulullah, ayo makan sama kami. Tiba-tiba, merhaba kata Nabi Muhammad SAW. Diberhentikan kudanya, dia turun dari kudanya, duduk bersama mereka. Makan dengan lahapnya, makan lahap. Coba nah, kita melihatnya ih gitu. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dari rahmatnya itu luar biasa gitu. Nah, ini beliau ini yang selalu merahmati kita, selalu memikirkan kita, selalu mendoakan kita. Bahkan lihat bagaimana ketika beliau Nabi Muhammad SAW itu akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, lihat semua kejadian-kejadian yang aneh-aneh, yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, semuanya. Sasarannya itu adalah umatnya. Di antaranya beliau itu duduk bersama Syekh Abu Bakar, Syekh Umar, Syekh Utsman, lalu berlinang air mata. Lalu dia mengatakan, aku sangat rindu kepada kekasihku. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi mengatakan, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kalau tidak, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa kekasihmu? Siapakah saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Dicintai, tahu dicinta? Tahu artinya dicinta? Dicinta itu diharapkan kedatangannya. Disambut kalau dia itu datang. Didoakan. Dipersiapkan segala hal untuk kita. Itu dicinta itu namanya. Berani berkorban apa saja untuknya. Kenapa? Dicinta. Kita dicinta. Tinggal lepaskan. Lepaskan segala macam belenggu ini. Biar kita itu berada dalam dekapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW sudah sakit keras, di saat itulah Sayyidina Bilal datang ke pintu rumah Nabi. Gal as-salah ya ala baiti Rasulillah, as-salah ya ala baiti Rasulillah. Keluar Sayyidina Fatimah. Nabi masih sakit. Maka biar digantikan yang lainnya, Abu Bakar biar menggantikannya. Tetap dia, karena masih mengharapkan Nabi Muhammad SAW datang. Gal as-salah, as-salah ya ala baiti Rasulillah, ya ma'dinal wahyi, tempat turunnya wahyu. Datang, sudah tiba waktunya sholat. Maka kemudian Sayyidah Fatimah keluar. Nabi lagi sakit. Akhirnya Sayyidah Bilal kembali dari rumahnya dalam keadaan sedih. Tangannya taruh di atas kepalanya sambil dia mengatakan, alangkah sedihnya diriku. Ketika aku panggil biasanya beliau selalu langsung tampak. Ini sekarang dia tampak. Kemudian beliau ke masjid, bukan meneriakkan azan, tapi dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya, oleh sahabat Nabi, kenapa kau begini? Galia, aku panggil Rasulullah, tapi jawabannya adalah putrinya menjawabnya. Ayahku masih sibuk dengan sakitnya. Alangkah malangnya aku. Andai kata saja ibuku tidak pernah melahirkan aku. Sehingga aku tidak merasakan kesedihan yang semacam ini. Saya melihat bagaimana cinta sahabat Nabi. Oleh karena kalau kita mau tanya cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad. Tanyalah kepada Abu Bakar. Tanyalah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad. Tanyalah kepada Utsman bin Affan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Oleh karena beruntung yang pernah melihat dalam mimpinya saja wajah Nabi Muhammad, beruntung kalbunya itu akan selalu hidup dengan memandang wajah Nabi Muhammad yang mulia itu walaupun dalam mimpinya. Syekh Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad, selalu dimanapun Nabi Muhammad berada, Syekh Abu Bakar ada di sampingnya. Suatu waktu beliau itu merasa lapar, lama mendampingi Nabi dia tidak makan. Akhirnya beliau meminta izin kepada Nabi Rasulullah, aku akan makan. Enggak, silakan. Berangkat dia. Beranjak dari Nabi. Enggak lama kemudian datang lagi. Hanya kata Nabi Muhammad, Gali Abu Bakar, apa-apaan ini? Aku tidak pernah melihat ada satu orang pun yang begitu cepat kembali setelah makan lebih daripada kamu. Gitu. Makan apa kamu, kata Rasulullah? Cepat banget. Gitu. Akhirnya Gali, ya Rasulullah, aku tadi sudah berada di atas meja makanku, sudah disiapkan makananku. Ketika aku ambil makanan itu, ketika aku akan masukkan, teringat wajahmu yang mulia. Sehingga saat itu aku tinggalkan Rasulullah. Dan aku kembali kemari. Kalau aku biarkan tetap itu, aku kunyah makanan itu, niscaya aku akan gila karena aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Gitu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pernah ketika beliau sudah meninggal dunia, 2 tahun 6 bulan beliau menjadi khalifah Nabi Muhammad. Beliau dikatakan meninggalnya itu karena sebab dua. Meninggalnya itu karena sebab dua. Yang pertama sebabnya karena racun yang beliau makan juga bersama Nabi Muhammad dari kambing itu. Terus menggerogoti kesehatannya sampai dia lemah-lemah sampai dia meninggal dunia. Yang kedua karena hatinya terbakar. Karena berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah istrinya yang mulia yang bernama Sayyidatuna Asma binti Umayyis, dia yang terkenal dengan yang mendapatkan kebaikan dengan mendapatkan suami-suami yang hebat, di mana beliau itu adalah istri Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Setelah beliau meninggal di peperangan Mu'tah, dikawin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, dikawin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada waktu itu dia itu meriwayatkan, pernah suatu waktu ketika datang Abu Bakar kepadaku suatu malam, tiba-tiba aku melihat Abu Bakar itu menghadap ke kiblat. Kemudian dia meletakkan wajahnya di antara dua lututnya sambil berkata, wa syauqa ila rasulillah, alangkah rindunya aku pada lu. Dia menangis sejadinya sehingga aku merasa kesian kepadanya. Katanya, saya Asma, aku katakan, wah Abu Bakar, engkau adalah temannya, engkau adalah sahabatnya, dan kini engkau khalifahnya. Engkau selalu menemaninya, engkau selalu berjuang dengannya, engkau yang menemaninya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa engkau seperti ini? Pasti engkau akan berkumpul dengannya. Seperti siapa yang sedih, dia takut terpisah dengan Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kenapa saya bukan sedih menangis? Padahal dia sudah diingatkan bahwa saya beliau itu adalah teman karimnya. Beliau adalah penolongnya. Beliau sudah dapat jaminan masuk surga. Tapi beliau selalu menangis karena takut terpisahkan. Mereka-mereka lah yang beranggapan bahwa saya surga dengan segala keindahannya. Kalau di situ tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada keindahan di situ. Tidak ada kebahagiaan di situ. Itulah dipikirkan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq. Beliau takut sampai dirinya terpisahkan dari wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pantas jika beliau ketika diperintahkan untuk menggantikan Nabi, Syekh Abu Bakar menolak untuk menggantikan Nabi Muhammad. Disampaikan oleh Abu Bakar, Galia Abu Bakar, oleh Bilal, putrinya Fatimah telah mengatakan bahwa engkau diperintahkan oleh Nabi untuk menggantikannya, mengimami sahabat Nabi di dalam salat lima waktu ini. Beliau menangis. Menangis sampai pingsan. Sehingga ketika pingsan, maka sahabat-sahabat Nabi ricuh. Kacau balau suara-suara mereka itu. Sehingga Nabi Asa berkata kepada Fatimah, apa terjadi? Maka sahabat dia mengatakan, mereka itu menangis histeris karena engkau tidak salat sama mereka. Lagi-lagi Nabi Muhammad memaksakan diri karena melihat umatnya dan karena semacam itu. Beliau sudah tidak kuat lagi bangun. Beliau sudah diuzurkan untuk tidur saja sambil menanti kematian beliau. Tapi begitu melihat umat jadam karena semacam itu, beliau meminta kepada Imam Ali karamallahu wajhah dan kepada Fadl bin Abbas radhiyallahu anhumah untuk supaya dipapah. Dia paksakan datang kepada sahabat-sahabat Nabi kemudian mengimami mereka semuanya. Perhatian Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad. Di saat itulah setelah beliau sholat, beliau khawatir yang semacam ini terjadi lagi kepada beliau. Dan mungkin beliau juga khawatir ini adalah sholat yang terakhir kali beliau laksanakan. Maka beliau menghadap kepada sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, apakah kalian merasa sedih? Karena aku akan meninggalkan kalian. Serentak mereka menjawab, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Kami korbankan ayah kami. Kami korbankan ibu kami asalkan kau hidup. Kami korbankan itu semua. Biarkan mereka meninggal ya Rasulullah. Bahkan biarkan kami meninggal ya Rasulullah. Kau jangan meninggal. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau berhijrah bersama Nabi Muhammad. Keluar dari Mekah dalam keadaan ketakutan. Karena orang-orang Quraisy mencari beliau dan akan membunuh beliau. Di saat itu Abu Bakar Siddiq kadang-kadang berada di depannya, kadang-kadang berada di sampingnya, kadang-kadang berada di belakangnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan ini? Ya Rasulullah, aku teringat musuh itu akan melepaskan panah, menghujamkan pedang, melemparkan tombak dari arah depan, aku letakkan diriku di depanmu supaya jangan engkau yang meninggal, ya Rasulullah. Kalau aku meninggal, siapalah aku? Tapi kalau engkau meninggal, jangan, ya Rasulullah. Berarti dakwah ini akan mati dan tidak akan berlanjut. Saya bukan sedih. Ketika melihat Nabi sudah payah betul untuk naik ke atas gua. Sehingga pada saat itu, karena jalan pada saat itu bukan jalan dengan jalan normal untuk menghindari penglihatan daripada orang Quraisy. Sehingga Nabi payah betul. Nabi digendong oleh Abu Bakar Siddiq. Digendong oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan kakinya tercabik-cabik, Nabi SAW berada dalam punggungnya Abu Bakar Siddiq. Dan ketika beliau masuk ke gua itu, maka beliau lihat, beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kau masuk dahulu, biarkan aku masuk dahulu. Biasanya gua-gua semacam ini tempatnya binatang buas. Kalau semua memang benar-benar ada binatang buas, ya biarkan Abu Bakar yang dimakannya. Jangan engkau ya Nabi. Mereka mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Bakar begitu masuk ke dalamnya, beliau lihat ada lubang-lubang ular, sejumlah 18 lubang kira-kira. Maka beliau sobek bajunya, tutup. Sobek lagi bajunya, tutup. Sampai seluruh bajunya itu digunakan untuk menutup lubang-lubang ular itu. Dan masih ada sisa satu lubang, tidak ada lagi yang bisa ditutupnya. Sehingga kakinya yang dibuat, digunakan untuk menutupnya. Kemudian Nabi Muhammad letih, capek, berjalan dalam keadaan tidak normal. Kemudian beliau itu tertidur, berbantalkan batu yang ada di gua itu. Maka saya bahkan mengangkat kepala Nabi pelan-pelan dan diletakkan di atas pahanya Abu Bakar Siddiq. Sehingga Nabi mengiyakan, beliau tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warahmatullah. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata dari lubang itu ada seekor ular yang terus menyengat Abu Bakar Siddiq. Bahkan disebutkan di situ sampai ada belasan sengatan daripada sengatan ular itu. Sehingga beliau itu merasa sakit yang luar biasa. Tapi dia itu mau berteriak takut. Nabi Muhammad SAW terbangun dari tidurnya. Dia tidak rela. Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya. Walaupun dia itu mati dan keadaan semacam itu, dia pun rela. Asalkan Nabi Muhammad tidak bangun daripada tidurnya. Kemudian, sampai beliau itu menahan sakit tidak kuat lagi. Sampai air matanya itu menetes. Karena menahan sakit, kemudian berada di atas pipi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bangun. Ketika Nabi Muhammad SAW bangun, maka beliau katakan, "Gal maaf kaki Abu Bakar. Kenapa kau menangis, Abu Bakar?" "Gal tidak, Rasulullah. Tidak ada apa-apa, Rasulullah. Gal tidak. Jelaskan padaku, kenapa kau menangis?" Barulah kemudian dikatakan, "Gal kakiku, ya Rasulullah, disengat oleh ular." Ketika melihat kakinya, ternyata sudah bengkak kakinya. Maka kemudian Nabi SAW meludah, diambil ludahnya, diusapkan ke kakinya Abu Bakar, kembali seperti semula. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW memanggil ular itu. Dipanggilnya dengan izin Allah, maka ular itu keluar dan berbicara pada Sayyidina Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi Muhammad, galwa ular, kenapa engkau menyengat dia? Tahukah engkau dia itu adalah sahabatku? Bukankah engkau tahu dia itu adalah cintaku? Iya, Rasulullah, aku tahu. Dia sahabatmu, dia cintamu, dan sebagainya. Dia menemanimu dalam hijrah ini, kami tahu. Tapi kami juga harus tahu, ya wahai Rasul. Kami ini sangat tahu tidak ada satu binatang pun di muka bumi ini kecuali tahu dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali pasti sudah pernah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Aku menunggu-nunggu ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kakinya menutupi aku. Tidak membolehkan aku melihat wajahmu yang mulia itu. Karenanya aku sengat kakinya, ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, ya, kalau begitu enggak salah juga ularnya. Karena ularnya ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Ular ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang tidak ada akalnya ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka dia ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Di dunia ini tidak ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Antara orang dicinta dengan yang dicintai itu pasti ada hubungan batin. Lepaskan belenggu ini. Maka semuanya itu akan terlepas dan kita akan masuk ke dalam dekapan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka sadarilah. Sadarilah. Bahwasanya kita sekarang berada di zaman yang tidak tepat memang. Karena kita berada di zaman fitnah. Di zaman yang sangat menyedihkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka hati-hatilah. Bukalah jembatan dengan Nabi Muhammad. Bukalah jalan kepada Nabi Muhammad. Bukalah hubungan dengan Nabi Muhammad. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hilangkan segala macam penghalang yang menghalangi kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya mempunyai kesempatan. Sebagaimana para nabi-nabi itu dimenangkan pada hari ini. Lihat bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad itu menjadikan orang itu sampai lupa segalanya. Bahkan kepada kematian pun sudah tidak takut lagi. Ingatkah kita bagaimana cerita daripada Sayyidina Bilal bin Rabah? Ketika beliau itu sakarat, maka istrinya berteriak, mengadu sambil berkata, wah toroba, alangkah sedihnya kami akan ditinggal oleh Bilal, alangkah sedihnya kami melihat wajah Bilal yang semacam ini, alangkah sedihnya kami melihat keadaan Bilal yang seperti ini. Itu artinya wah toroba. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, la wah karoba, bukan wah karoba, bukan wah karoba, tapi wah toroba. Artinya wa taubah itu senang. Alangkah senangnya. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya aku. Sampai rasa sakit pun tidak dirasakan. Ingatkah kita kepada sejarahnya Bilal? Ketika masih di Mekah, dia itu diazab oleh orang Quraisy dengan cara mengambil batu yang lebih besar dari dirinya. Yang lebih besar dari dirinya dan diletakkan di atas perutnya. Di atas dadanya. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana kira-kira tulang belulang yang ada di dada Sayyidina Bilal itu. Bisa-bisa remuk itu sudah. Tapi lihat bagaimana rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW melupakan segalanya. Rasa sakit itu tidak terasa. Beliau katakan ahad, ahad, ahad. Sampai kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan membeli beliau. Nah ini beliau, Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi sampai detik-detik kematian pun dilupakan. Karena apa? Cinta pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ingatlah. Di mana kehidupan yang menyenangkan itu di dunia? Enggak ada. Tanya kepada orang tua itu. Tanya kepada orang tua kalian. Adakah satu hari yang menyenangkan? Enggak ada. Sudah tahu dunia semacam itu, kemudian kamu itu tidak akan melepaskan. Lepaskan. Lepaskan dunia ini. Kita bukan hidup untuk dunia. Kita hidup untuk akhirat nanti. Kita hidup bukan untuk setan. Kita hidup bukan untuk neraka. Kita hidup untuk Nabi Muhammad. Kita hidup untuk surga. Kita hidup untuk bersama mereka-mereka, para solihin. Kita hidup bersama mereka, para aulia. Kita hidup untuk bersenang. Bukan kita hidup untuk bersusah. Sudah kita susah hidup di dunia, mau susah lagi nanti hidup di akhirat. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan selalu mengikuti hawa nafsu kita? Sampai kapan kita itu akan selalu terbelenggu oleh setan kita? Lawan, lawan, lawan. Dan insya Allah, kalau kita sudah berusaha, semuanya itu akan terbuka. Sebagaimana hal itu, pada hari ini sudah ditampakkan. Lihat Sayyidina Hussein. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika dia akan meninggal dunia. Di mana Semua musuh yang akan membunuh Sayyidina Utsman itu sudah mengepung. Dari atas genteng ada, dari belakang rumah ada, samping kanan kiri ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena cintanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, diperintahkan dua putranya yang menjadi raihanatai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghibur, dua penghibur Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai penjaga di depan pintu, diperintahkan oleh Ali. Kamu di sini. Bahkan lihat bagaimana ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia karena sudah terbunuh, apa yang dilakukan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Dipukulnya Sayyidina Hasan dan Husain. Kenapa kau tidak bisa menjaganya sampai musuh itu bisa masuk ke dalam kamar Sayyidina Utsman? Padahal mereka sudah berusaha berduel dan mencegah orang itu masuk, sampai-sampai Sayyidina Hasan itu tangannya tergores dengan pedang pada waktu itu. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa saya Sayyidina Utsman itu merampok haknya Imam Ali, bahwa Imam Ali itu benci kepada Sayyidina Utsman. Lihat bagaimana apa yang dilakukan Sayyidina Ali. Kemudian pada saat beliau sudah dikepung semacam itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau punya budak yang banyak karena beliau orang kaya. Budaknya itu dikatakan, barang siapa yang menjagaku, barang siapa yang meletakkan pedangku, pedangnya, barang siapa yang mengangkat pedangnya, barang siapa yang menjagaku, maka dia tidak akan merdeka. Tapi barang siapa yang membiarkanku, barang siapa yang membiarkan musuh itu datang kepadaku, maka dia itu akan merdeka karena Allah. Coba lihat. Nggak takut pada kematian. Kenapa? Sebelumnya, dia sempat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata kepadanya, ya Utsman, apakah kau mau aku akan atasi mereka semua yang menyerangmu ini? Atau kamu pada hari ini, malam ini akan berbuka bersama aku? Maka kata Utsman, ya Rasulullah, aku ingin berbuka bersamamu ya Rasulullah. Aku sudah letih di dunia ini wahai Nabi. Aku ingin bersenang-senang dan berbuka bersamamu wahai Nabi. Maka Nabi mendekapnya. Kemudian dia terbangun. Dia lanjutkan lagi baca Al-Quran. Ketika datang yang membunuh itu, dia tidak digubris. Tetap saja dia baca Al-Quran. Walaupun dia itu akan membunuh, tidak digubris. Sampai kemudian ditusuk Sayyidina Utsman bin Affan dan meninggal dunia. Dirasakan nikmat Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang pada hari ini meninggal dunia. Yang karenanya mega-mega merah itu dulu tidak ada. Jadi mendung itu pada waktu kelahiran, waktu meninggalnya Sayyidina Husain itu di atas itu merah semuanya. Dan subhanallah, terjadi hujan pada hari itu di mana-mana. Begitu hujan itu mengena kepada baju yang putih itu, ternyata baju yang putih itu agak warna merah. Semuanya sedih karena meninggalnya Sayyidina Husain. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Husain. Ketika beliau itu akan berduet, pada malam dia itu akan meninggal dunia, sebelum subuh dia bertahajud. Kemudian dia ketiduran. Ketika ketiduran, maka dia itu bergembira, tertawa. Maka ditanya oleh saudara perempuannya Sayyidah Zainab, Galia Husain, kenapa aku melihat engkau tertawa berbahagia Galia? Barusan aku melihat datukku Nabi Muhammad SAW. Dan dia menawariku untuk ditolong atau akan berbuka bersamanya hari ini. Aku memilih berbuka bersamanya hari ini. Sehingga aku tahu ini adalah hari terakhirku hidup di dunia ini. Karenanya aku bergembira, karenanya aku tersenyum. Tapi subhanallah, ketika dia sudah berduel, melihat musuh-musuh yang sudah akan membunuhnya, tapi justru Sayyidina Husain menangis. Begitu melihat Sayyidina Husain menangis, Sayyidina Zainab tidak terima. Didatangi Sayyidina Husain. Galia Husain, apa yang aku lihat nih? Kamu itu adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Kamu putranya Fatimah Az-Zahra. Kenapa aku melihat kau menangis? Apakah kamu itu akan beranggapan bahwasanya setelah kau meninggal ini, kamu akan pergi ke hinaan? Tidak. Engkau akan pergi ke surga. Engkau akan bertemu dengan datukmu. Engkau akan bertemu dengan ibumu. Engkau akan bertemu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Kenapa kau menangis? Dia enggak suka lihat Sayyidina Husain itu menangis. Apa Sayyidina Husain? Galwai Zainab, aku menangis bukan aku sedih karena aku akan meninggal dunia. Tidak. Tapi aku menangis karena aku melihat kepada mereka-mereka itu. Aku melihat di dalam diri-diri mereka ada luapan api-api neraka. Karena mereka itu membunuhku, maka mereka itu menjadi penghuni neraka. Coba mereka tidak memerangiku, maka mereka itu akan menjadi penghuni surga. Itulah yang menangisan aku. Itulah yang menyedihkan aku. Itulah yang diwarisi oleh cucu yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yang setiap waktu di mana setelah dipenggal kepala Sayyidina Hussein, kemudian kepala Sayyidina Hussein itu diletakkan di dalam satu tempat, diberikan kepada Abdullah bin Ziyad, kepala tentara pada waktu itu yang merangi Sayyidina Hussein. Maka yang membunuh itu mengatakan, aku telah beruntung membunuh seseorang yang engkau benci, sehingga aku berhak untuk mendapatkan banyak harta, banyak perak, banyak emas. Akhirnya Abdullah bin Ziyad marah karena dia mengatakan bahwasanya aku telah membunuh orang yang paling baik nasabnya, paling baik ayahnya, paling baik ibunya. Maka diambilnya pedang oleh Abdullah bin Ziyad, yang membunuh itu dibunuh juga, dipenggal kepalanya. Kemudian ini oleh Abdullah bin Ziyad itu, kepalanya itu taruh di tempat, mulutnya itu dimasukkan tongkat, diukak-ukak gini. Maka pada waktu itu ada sahabat Zaid bin Arqam, ingat? Zaid bin Arqam, rumah yang ditempati oleh Nabi SAW pertama kali dakwah di Mekah, sebagai tempat persembunyian bersama sahabat-sahabat Nabi. Beliau pada saat itu sudah tua. Beliau katakan, hentikan, hentikan tindakanmu itu. Demi Allah, berkali-kali aku melihat dua bibir yang mulia itu, yang indah itu, selalu dikecup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia marah, berhenti sambil marah. Dia mengatakan, kalau bukan karena engkau orang tua, aku akan penggal kepalamu, katanya si Yazid bin Muawiyah itu. Nah, ini. Jadi ternyata Nabi Muhammad yang selalu menciuminya, yang kadang-kadang pernah suatu waktu beliau itu sedang menjadi imam sholat, tiba-tiba datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung dua-duanya naik kambing-kambingan di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mencintai mereka, dilamakan sholatnya sampai mereka puas turun, baru mereka berdiri. Lalu dia minta maaf kepada sahabat-sahabat, maaf ya lama, habis dua penunggangku ini dia masih enak menunggangiku, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu katanya sahabat Nabi, sebaik-baik penunggang yang menunggangiku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi menjawab, sebaik-baik tunggangan ya Rasulullah yang ditunggangi oleh mereka, katanya. Jadi sebaik-baik penunggang dan sebaik-baik tunggangan. Itu yang ditunggang, lihat bagaimana meninggalnya. Sayyidina Hasan bagaimana meninggalnya? Diracun. Emang enak mati diracun? Sakit mati diracun. Sayyidina Hasan meninggal diracun. Sayyidina Hasan juga pernah bersempat, dia itu dengan kasyafnya, dengan karomahnya, beliau itu pernah berwasiat kepada Sayyidina Hussein, putra adiknya, yang berbeda cuma 10 bulan. Dia katakan, Hussein, jangan kamu terlena dengan kebodohan orang-orang Kufah. Nanti, kalau seumpama kamu terlena, mengikuti pilihan mereka, nanti kamu akan menyesal. Dan penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Subhanallah, pada malam kematiannya, Sayyidina Hussein teringat kepada kata-kata Sayyidina Hasan itu. Sehingga dia mengatakan, Warahimallah Aba Abdillah. Semoga Allah merahmati ayah Abdillah, yaitu Sayyidina Hasan itu, kakaknya itu. Nah, begitu pula, para sahabat-sahabat yang lainnya sudah memberikan peringatan kepada Sayyidina Hussein untuk supaya tidak pergi. Karena apa? Karena mereka itu memang sudah sifatnya itu berkhianat. Tahukah kita siapa yang membunuh Sayyidina Hussein? Siapa? Orang Syiah itu. Mereka itu yang mengkhianati itu. Mereka yang mengatakan, kami akan membaiat kamu. Nah, jadi kan Sayyidina Hussein disuruh oleh Yazid untuk membaiat dia. Kalau enggak, dia itu akan dibunuh. Maka dia itu lari ke Mekah. Dari Madinah dia lari ke Mekah. Nah, kemudian di Mekah ada utusan daripada orang-orang Kufah. Bahwasanya kami 12.000 orang siap untuk membaiat dia. Nah, akhirnya dia kirim Sayyidina Muslim bin Agil. Misalnya Muslim bin Agil akhirnya dikirim ke Kufah. Sampai di Kufah memang benar dibaiat. Tapi begitu dibaiat, setelah itu langsung diperangi oleh Yazid. Sedangkan Yazid, Sayyidina Muslim bin Agil dilempar dari atas loteng sampai mati dia. Sayyidina Muslim nggak tahu kalau dia meninggal. Akhirnya suratan Sayyidina Muslim bin Agil, iya memang benar mereka itu telah membaiat aku. Ayo kamu ke sini biar dibaiat. Nah, mau Sayyidina Hussein berangkat. Tiba-tiba mereka yang membaiat Muslim bin Agil itu, mereka yang berjanji berbaiat kepada Sayyidina Hussein itu, justru mereka yang memerangi Sayyidina Hussein. Siapa yang licik, siapa yang khianat? Mereka. Mereka menganggap bahwasanya Ahlul Bait itu adalah orang yang maruk kepada khilafah. Tidak, demi Allah tidak. Faham? Ahlul Bait itu tidak maruk kepada khilafah. Khilafah siapapun yang mau pengen silahkan, karena khilafah di dunia enggak ada artinya. Khilafah di akhirat itulah yang berarti. Jadi dengan mereka mengatakan Abu Bakar merampas haknya Ali, Umar merampas haknya Ali, Utsman begitu pula dan sebagainya, itu mereka itu telah menghina keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa Imam Ali? Imam Ali itu ada di kan Nabi Muhammad SAW. Enggak ada cinta dunia dalam hatinya. Seluruhnya itu cinta akhirat. Lihat bagaimana beliau ketika sedang berperang. Ketika sedang berperang, ada satu orang yang sudah kalah duet dengan dia. Duel sama dia. Akhirnya tinggal dihunuskan saja pedangnya. Tiba-tiba beliau itu diludahi wajahnya. Diludahi wajahnya dibiarkan. Tegar oleh sahabatnya Gali Ali. Engkau sudah menguasainya. Tinggal engkau bunuh dia. Tapi engkau tinggalkan Gali ya, karena dia meludahi aku. Dengan dia meludahi aku takut. Kalau aku bunuh dia, aku mau bunuh dia karena aku marah karena telah diludahinya. Berarti bukan karena Allah. Aku tinggalkan dia. Dijaga hatinya. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya, jadi sangat-sangat tidak masuk akal jika mereka mengatakan bahwasanya Imam Ali itu maruk kepada khilafah. Syekh Fatimah itu maruk kepada tanah Fadak. Siapa Syekh Fatimah? Siapa menghinakan Syekh Fatimah? Dia itu ingin mendapatkan tanah warisan Fadak. Sampai-sampai dia itu katanya difitnah oleh mereka itu. Syekh Bakar Siddiq menempeleng dia. Mana ceritanya itu? Mana? Syekh Bakar Siddiq yang mengatakan, gal, demi Allah Fatimah binti Nabi SAW la habu ilayya min Aisyah binti. Demi Allah, Fatimah, putri Nabi, itu lebih aku cintai daripada putriku sendiri, Aisyah. Nah, itulah sahabat-sahabat Nabi. Tapi mereka membalik fakta. Kenapa? Mereka mempunyai keinginan. Apa keinginan mereka? Terselubung di situ. Apa itu? Mempecah belah antara kaum muslimin. Ada lagi keinginan yang paling utama. Apa itu? Mut'ah. Itu yang diinginkan oleh mereka. Jadi biar mut'ah sana, mut'ah sini. Bayangkan orang kalau mut'ah sekali, sama seperti derajatnya Sayyidina Hussein. Mut'ah dua kali, sama seperti derajatnya Sayyidina Hasan. Mut'ah tiga kali, sama seperti derajatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mut'ah empat kali, sama seperti derajatnya Rasulullah. Coba boleh, enak. Udah enak, dapat derajat lagi. Kebohongan apa tidak itu? Kebohongan yang paling besar. Bukan kebohongan kepada manusia, tapi kebohongan kepada Nabi. Dihinakan Nabi, dengan kita berzina, kita akan mendapatkan makomnya Sayyidina Hussein, mendapatkan makomnya Sayyidina Hasan, mendapatkan makomnya Sayyidina Ali, dan bahkan makom Nabi kita Muhammad SAW tidak mungkin akan dilampaui oleh siapapun juga. Nah, oleh karena itu, maka hari ini bukan hari kesusahan. Hari ini bukan hari kesedihan, tapi hari ini hari kebahagiaan, hari kemenangan. Untuknya kita berpuasa, karenanya kita beribadah, dan karenanya pula kita minta kepada Allah Ta'ala, sebagaimana ya Allah engkau berikan kemenangan kepada orang-orang solehmu, hamba-hamba solehmu, maka berikan kemenangan kepada kami ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan musola ini, kecuali kami bisa melepaskan segala macam belenggu yang ada dalam hati kami, daripada hawa nafsu dan juga setan. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengalahkan mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan yang namanya cinta ke dalam dunia Allah, di dalam hati kami hilangkan, enyahkan dalam hati kami ya Allah. Gantilah dengan kecintaan kepadamu, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kecintaan kepada ibadah dan ketaatan. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai pendamping-pendamping kekasihmu Muhammad SAW, sebagai pengirim-pengirim kekasih Muhammad SAW, yang berada dalam naungan liwa'il hamad Adam famandunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Ya Allah, sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, semua para nabi dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya itu berada di bawah bendera Nabi. Jadikanlah kami di bawah bendera itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang menyenangkan baginda Rasul Muhammad SAW, yang menghibur baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana telah diberitakan oleh beliau, setiap hari Kamis kami pasti akan sampai amal kami kepadanya. Jadikanlah beliau itu selalu tersenyum melihat amal kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang berjuang untuknya ya Allah. Jadikanlah kami selalu yang mengharapkan dan mengambil perhatian serta cintanya ya Allah. Dengan apa yang kami perbuat, dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami perjuangkan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ibu-ibu dari anak-anak yang soleh. Jadikanlah kami sebagai ibu-ibu daripada para aulia. Jadikanlah kami sebagai ibu-ibu daripada mereka-mereka akan dibanggakan oleh kekasih Muhammad SAW. Pejuang Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan nantinya mereka itu berani mati juga untuk Nabi Muhammad SAW. Dan untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan kenikmatan di dunia itu sebelum di akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami yang termasuk yang merasakan kelezatan itu ya Allah di dunia ini sebelum ke akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, biarkanlah kami ya Allah meresapi segala kenikmatan itu ya Allah sebelum kami menikmatinya nanti di akhirat ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk berkumpul dengan Nabi Muhammad baik dalam tidur kita maupun dalam keadaan jaga kita ya Allah. Biarkan kami mendapatkan kenikmatan tersebut ya Allah, walaupun kami tidak berhak mendapatkannya. Jadikanlah kami termasuk yang mendapatkannya ya Allah, berkat kekasih Muhammad, berkat cintamu kepada Nabi Muhammad SAW, berkat kami berkumpul sini karena perintah Nabi Muhammad SAW, karena kami taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan ke Nabi Muhammad SAW, jangan Engkau pisahkan kami kecuali karena Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami kecuali Engkau sudah tetapkan bahwasanya kami adalah orang yang meninggal dalam syariat Nabi Muhammad, di dalam makam mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Nanti setelah kami bangkit dari kubur kami bersama golongan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad, kemudian Engkau masukkan surga kami dengan tanpa hisab. Kalaupun Engkau hisab kami ya Allah, hisablah kami dengan cepat cepat ya Allah, ringan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan kenikmatan berupa meminum daripada telaga Al-Kautsar kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk rombongan tersebut ya Allah, bersama Sayyidatuna Khadijah, bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra, begitu pula keluarga kami, teman kami, saudara kami, anak keturunan kami sampai hari kiamat nanti, dan seluruh kaum muslimin ya Allah, jadikanlah berada di dalam naungan, berada di dalam rombongan, di dalam kepemimpinan Sayyidatuna Fatimah Zahra yang dikatakan pada kala itu sebentar lagi Fatimah binti Muhammad akan melewati sirat ini, pejamkanlah mata kalian, maka melewati sirat tersebut secepat kilat siapa saja yang menjadi keturunan Nabi Muhammad melalui sirat Fatimah, dan siapa saja yang mencintai keturunan Sayyidina Muhammad, keturunan sirat Fatimah Zahra. Ya Allah, jadikanlah kami mereka ya Allah, jadikanlah kami termasuk rombongan yang pertama melewati sirat ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga yang ada Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan Nabi Muhammad, selalu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.